sangkaku, semua kasihku hanya untukmu. Izinkan aku bersamamu. Manis buah kelapa, semanis gula, aku ungkapkan cinta, ku harap kau terima, kan ku jamin kasihnya. Sang jawara cinta. Manis buah kelapa, tak semanis gula, siapa pemilik cinta yang tiada duanya, akulah pemiliknya. Wow, hey, gue setengah.